Rorawuh Kamiloyo. Nah, buku yang di depan kulo panjenengan ini membantu kulo panjenengan tawasul itu dari leniki. Untuk mengangkat tangan dari leniki, untuk mau bareng dari leniki, wiritan bareng mantok sholat dari leniki. Betul. Terus nabo, wirit gaya tasbih tiba enek dari le, sanes derek sunai biksu. Sanes derek sunai pendeta Hindu pancen wonten dalile. Lah mengke sak mantune sumerut dalile tanpa bermaksud menyalahkan orang lain, dene wis ana dalile tetep disalahne sedena kan hak asasi. Sing penting kula panjenengan sudah tidak lagi menyalahkan sesuatu yang memang didasarkan pada dalil yang sahih. Syukur-syukur mulai mantep. Dan kalau sudah mantap, syukur-syukur bisa memantapkan orang lain. Ujung-ujungnya Al-Quran dan Sunnah tetap tiba, dan jangan ada satu pun Sunnah Nabi yang diingkari dengan dalil katanya bertentangan dengan Al-Quran. Sekali lagi, jangan ada satu pun hadis Nabi yang dibuang dengan alasan enggak podo karo Quran. Yang melarang membuang hadis juga Quran sendiri. Wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah disampaikan rasul padamu, ambil semua. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang telah dilarang rasul padamu, maka jauhilah. Niki ngaten. Lajeng ben boten selak cemut-cemut. Niki langsung mawon tentang kirim donga. Sing biasane di kusmati didongakne. Niki tentang kirim. Nambah tentang kirim donga. Halaman 54. Membuatkan salah cemut-cemut. Sambung lagi ya. Ini utami ngamal moco nopo-nopo fadilah amal ganjarane amal diniatnya kangit yang itu nge. Ini niku nurut NO nurut Nahdlatul Ulama. Utami kulo panjenengan haji ngajekne bapak ibu nge. Ini utami kulo panjenengan sodako ganjarane sodako kangge sing sampun sedo niku nggih kenging. Tapi sebagian orang di luar NU ngarani ngoten niku mboten kenging. Dan itu sia-sia percuma mboten teko. Nah, kalau ada acara sampai ke Kota Bondo acara nendungak yang utai kirim donga nang wong mati itu mentasarufkan harta untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi ini takdir mubadzir innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Wong-wong sing menghambur-hamburkan bondo niku dadi dulure setan. NU dadi dulure setan. Apa yang ngono? Menurut dalil, bukan menurut NU ini, bukan menurut NU, menurut dalil. Apa yang ngono? Monggo dicek piyambak-piyambak. Apa benar wong mati wis ora kena ditungani? Apa benar orang hanya saya ulangi? Apa benar orang itu hanya menerima amalnya sendiri tok dan tertutup dari sesuatu di luar amalnya. Kula wangsuli. Apa benar orang itu hanya menerima amalnya sendiri tok dan enggak bisa menerima yang lain di luar amalnya? Kalau kita berpendapat seperti itu, hanya menerima amalnya sendiri tok, pertanyaannya lek Nabi arep nyafaati apa ora oleh? enten mayit arep kepreset neng Shiratal Mustaqim dilalah pas jejer kali Kanjeng Nabi terus ditulungi nanti yang baik apa nyapa nulungi aku yo pengen nulungi sampean iki ama aku apa duduk yo duduk iki syafaatku duduk ngamamu moh karena keyakinan saya yang bisa diterima orang hanya amalnya sendiri. Nanti ini mayit goblok nopo. Marah ditulung marah selamat ini tidak moh hanya menerima amalnya sendiri to. Yang lebih goblok lagi ketika Allah jauh pulan dalam gusti ganjaranmu itu sing tak terima setelah dihitung-hitung disisap mekur sak juta nggih gusti tapi ojo kuatir najan ganjaranmu hakmu tok amalmu tok lho mekur sak juta tapi tak tambahi teko rahmatku rahmatku iki duduk amalmu rahmatku sak triliun gelem ora mboten gusti apa kula gadah keyakinan amal kula tok sing mboten amal kula ora oleh ngerti mayit goblok napa. Jadi tidak mungkin orang itu lantas berpendapat hanya menerima amalnya sendiri cok. Apa Nabi Raleh nyapaati? Apa Allah enggak oleh roh? Roh mati di luar amalnya orang itu. Maksud, ini pemanasan yang termawan. Dan ini diwocok. Al-amal wal-adhkaru wal-ad'ayatu lil-ghairi tanfa'u. Amal-amal, zikir-zikir, dungo-dungo, kangge wong liya untuk orang lain, niku nggih manfaati. Hayyan kana au mayyitan, sami ugi sing ditungani niku, tiyang tasik gesang utawi sampun sedo. Yang kedua, wa qu'udun nas ba'da dafni. Dalil tentang wong-wong sing tetep lungguh mubeng neng kiwa tengene kuburan Pak Gatah nih setelah pemakaman. Kalau di luar NU wis mari kubur wis langsung mulih rasanya nyapo-nyapo. Ora usah ono acara apa langsung mulih. Lah wong NU sik tetep ning kono gek maca-maca napa. Nggih sak pitunggalane talke dalili wong liya sing gak gelem ndongakne wong liya sing gak gelem kirim donga sing gak gelem ngamal niat kangge wong mati dalile niku wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa alaisa lil insani illa ma sa'a lek maknane ngeten sungguh tidak sampai kepada manusia kecuali hanya sesuatu yang dia kerjakan sendiri. Biasanya ngerti enggak? Nah, sungguh tidaklah sampai kepada manusia kecuali sesuatu yang dia kerjakan sendiri. Lalu berdasarkan terjemahan seperti itu, tidak berdasar ayat sebenarnya, berdasar terjemahan seperti itu kemudian mereka berpendapat wis gak kena kirim donga. Niku sing salah terjemahane. Ayate mboten salah, kiai mboten salah. Sing salah terjemahane. Monggo diterjemah situk-situk niki mboten fanatik, mboten muring-muring, mboten nesu-nesu, mboten emosi. Ilmu bisa dipertanggungjawabkan. Masih pulang besok mati kita kodiong ini jawaban. Wa'an sesungguhnya laisa tidak ada lil insan niku oleh mereka dimaknai sampai kepada manusia. Li niku maknanya sampai nopo untuk nopo milik. Alhamdulillah nopo maknanya segala puji sampai kepada Allah. Terus mendit. Lillah ini lo maknanya apa? Alhamdulillah. Segala puji milik Allah apa sampai Allah? Milik Allah. Terus mendit. Milik lah. Milik. Nah, enggak dimaknai sampai kan? Nah, salahnya mereka li dimaknai sampai. Salah apa benar? Ya, salah. Salah. Wong li kok dimaknai sampai. Liniku maknanya bukan sampai. Liniku maknanya milik, bagi, untuk, menteniku. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Almoya lil ustaz. Air ini sampai nang untuk. Langit nang mboten sampai nang. Nah, jadi menterjemah ayat itu jangan begitu. Jangan diterjemah sungguh tidaklah sampai kepada manusia. Jangan begitu menterjemahnya. Wong li kok maknane sampai. Lalu yang di bagian belakang ada bid'ah terjemah. Mana bid'ah terjemahnya? Kalimat ayat ini enggak ada kalimat binafsihi. Zaman pendeling yang dan kalimat binafsihi nopo mboten iki? Zaman pendeling. Enggak ada lah. Binafsihi itu maknanya sendiri. Tapi mereka menterjemahnya sungguh tidaklah sampai kepada manusia kecuali sesuatu yang dia kerjakan sendiri. Berarti kalimat sendiri ini pun nambah-nambah. Nambah-nambah yang enggak ada dasarnya. Ini ku jenenge. Nah, maka nih jangan suka membenarkan orang lain. Wong podo bin'ah air. Sesama ahli bin'ah. Jangan saling mendahului. Ini kisir mawon. Nggih, paham ya? Nah, sing bener nurut bahasa Arab, dan alhamdulillah kula piyambak pancen dosen bahasa Arab. Kula nate pidhato teng Eropa nggih damel bahasa Arab. Wong-wong Arab nggih ngerti nggih. Maksudnya dengan bahasa Arab mulai wong kono ya nyambung ngoten. Berarti sing tamone Arab tenan ngoten. Mboten Arab-Arab. Lek maknane berarti li kan untuk dong. Untuk atau milik. Sungguh tidak ada untuk manusia. Sungguh tidak ada milik manusia. Sungguh tidak ada bagi manusia illa masa. Saat itu fil madhi itu maknanya telah. Ngerti? Sungguh tidak ada bagi manusia kecuali sesuatu yang telah dia kerjakan. Maksudnya apa? Maksudnya senajan ilmu musak pirang-pirang, lek gak ngelakoni yo gak berhak mendapat upah. Ngerti? Lek ngono, aja mekur ngaji tok, aja mekur pinter tok, yo kudu gelem nglakoni. Nah, ayat yang sejatinya motivasi, dorongan supaya kita niku mboten ngaji tok, lakonono. Lek durung mok lakon yo ora oleh ganjaran. Dadak terus ditafsiri ra oleh ndungakne wong liya. Ini kan kok aduhoe ngoten lho tafsirin. Dimaten gara-gara terjemahe li dimaknai sampai niku wau. Terus nomor kalih. Kalau ayat ini bilang sungguh tidak ada bagi manusia kecuali sesuatu yang telah dia kerjakan, tidak bertentangan dengan hadis Bukhari Muslim atau ayat-ayat lain yang intinya kita boleh mendoakan orang lain. Sahabat mendoakan para seniornya yang sudah meninggal. Dan itu ayat Quran. Mengingkari ayat Quran kafir. Bagaimana? Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kalau memang enggak boleh mendoakan orang lain, putus amal dewe-dewe. Terus kena apa menurut Al-Qur'an? sahabat itu kok senengane ndongane sahabat yang telah lebih dulu meninggal. Napa Quran salah? Ya enggak mungkin. Yang kedua, berdasar hadis Bukhari, kalau bapak kita mati belum sempat haji, kita anaknya disuruh menghajikan. Itu hadisnya sahih Bukhari. Sing nglakoni anak, tapi haji itu pahalanya untuk orang tuanya. Ngaten. Hadis itu tidak bertentangan dengan ayat Quran. Quran tadi bilang manusia itu berhak menerima atas apa yang dia kerjakan. Yang tidak boleh itu meroyok miliknya orang lain. Di hari kiamat di bumi ganjaran 1 juta sesuai dengan amalnya masing-masing. Iku meroyok nek wong liya ora oleh. Dene enggak meroyok terus mendapat hadiah. Entah hadiah itu dari sesama mukmin atau hadiah itu dari syafaatnya kandeng Nabi atau hadiah itu dari Gusti Allah. Meskipun awalnya bukan haknya lantaran dia enggak mengamal, tapi kan ya boleh kalau Allah memberi bonus itu boleh. Nah, beda dengan terjemahan yang salah tadi. Kalau terjemahan yang salah itu yang sampai hanya amalnya sendiri tok, berarti sampai syafaatnya Nabi pun tidak sampai, rahmatnya Allah pun kalau bukan amal orang itu tidak sampai. Dan itu tidak mungkin Allah gak iso merahmati, itu gak mungkin. Nenek dimaknai marzuki amal itu birok marzuki sewu gusti ya wis hakmu tak tinggal nepeng sewu, hakmu 1 juta suwun gusti ya haknya hak. Andai Allah gak nambahin wis gak salah, wong pancen sudah diberi sepenuhnya. Tapi lek gusti Allah nambahin 1 triliun kas apa salah? Salah apa mungkin? Ya boten. Sampeyan gelem ora ditambahi? Ya enggak gelem ya goblok. Nah. Jam ora iki? Paham men? Paham. Kalau terjemahan pertama hatta ditambahi Allah pun enggak bisa. Karena yang sampai hanya amalnya kalau versi terjemahan pertama yang keliru tadi. Kalau dimaknai hanya berhak atas amalnya, iya hanya menerima haknya, tapi kan masih boleh menerima apa? Bonus, sekalipun itu bukan haknya, dibuka rakenek hak arti pengeran. Dalika hada min fadli rabbi, itu fadl kusi Allah, yuktihi mayyasha wa yamna'u mayyasha, Allah memberikannya pada siapapun yang di kehendaki menjauh. Orang uang mati turun sempat tobat mesti digepok apa yang sedih ngapura lek jenenge Quran pokok gak mati kafir, pokok gak mati musyrik sing mungkin di ngapura. Inna Allah la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni jika orang itu musyrik. Tapi kalau dosanya bukan syirik, Allah masih mau mengampuni bagi siapa yang dikehendaki. Mati dosanya mau limo dari sempat obat, itu fi masyiatillah, terserah kersane Gusti Allah. Oleh para Gusti Allah ana wong mau limo dosamu tak katur kabeh. Dosa ora pangeran mungkin. Hah? Oleh napa mungkin? Oleh wong jare Quran ya lima yasa bagi siapa yang dikehendaki. Dong mboten? Dadi tiyang niku bingung, aku lho durung tobat kok ngoro-ngoro di ngapure ya apa? Ya pancen Gusti Allah kersa. Piye maneh? Lah iku kok gak di ngapura lho Gusti Allah gak kersa. Lek hak mesti diwesne lek hak. Kalau itu rahmat Allah, fadl Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi nomor ini Itu aja dimaknai sungguh tidak apa? Sampai di kajek ini enggak sampai, di tungan ini enggak sampai, di kodok ini poso ini enggak sampai. Kenapa? Ini kan ayat, dan itu kan hadis. Lebih kuat mana hadis dengan ayat? Kan kuat ayat, tak pegang hadisnya, tak pegang ayatnya, tak buang hadisnya. Loh, goblok. Nggih. Ojo langsung dianggap Quran bertentangan dengan hadis. Mboten, nyuwun sewu. Jawaban dengan hati yang tulus. Ada ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Nabi kira-kira paham mboten kali ayat niku? Nabi mu goblok apa mboten goblok? Hah? Ayo, sapa sing wani jawab Nabi enggak paham? Ngaco no, sing terang-terangan. Eben? Hah? Terus sapa sing mari ngacung Nabi paham? Enek sing gak ngacung kira-kira munafik iki. Sebutan yang kanjeng Nabi tak tahu paling mana Nabi paham betul? Sopo yang mana ngarani gak paham? Nggak lah Nabi paham tentang ayat ini. Terus sekarang ada ustaz juga ngaku paham tentang ayat ini. Nggak betul? Ustaz yang merasa paham tentang ayat ini lalu dia mengatakan hadis ini keliru. Hadis bukan wong tuwa. Hadis ngodokne posone wong tuwa. Hadis ngajene wong tuwa. Hadis sedekah gandarane dikirimne nang wong tuwa. Itu senajan hadis Bukhari Muslim oleh mereka dianggap keliru. Berarti mereka itu begini. Saya paham ayat ini. Nabi juga paham ayat itu. Dan mereka mengambil sikap memegangi pemahamannya terhadap ayat dan berani membuang hadisnya kanjeng Nabi. Seakan-akan pemahaman dia terhadap ayat itu lebih benar, lebih kuat daripada pemahamannya kanjeng Nabi. Sampeyan apa bisa orang itu mengeklaim saya lebih paham tentang Quran daripada kanjeng Nabi? Kan mboten iso. Jadi ojo ngarani hadis bertentangan dengan ayat, lebih kuat ayat tak buang hadisnya ojo. Ente memahami ayat, Nabi memahami ayat, lalu pemahaman ente beda dengan hadis. Gitu. Pemahaman ente beda dengan hadis berarti pemahaman ente beda dengan pemahamannya kanjeng kanjeng Nabi. Kalau ada orang pemahamannya terhadap Quran beda dengan kanjeng Nabi, pertanyaannya lebih kuat mana pemahaman orang itu dengan pemahamannya kanjeng Nabi? Lebih kuat ini mau. Jadi biar kita itu gak gegabah buang hadis yang memang itu dilarang Al-Quran. Ojo gampang-gampang nuduh hadis ini bertentangan dengan ayat. Ojo langsung dituduh ngono. Pemahaman saya beda dengan hadis. Benar? Berarti pemahaman saya beda dengan pemahamannya kanjeng Nabi. Lah, saiki bener ndi Nabi kalaku dalam memahami ayat? Ben rodok duwe tata krama titik lho karo kanjengan. Masa Nabi disuudoni enggak paham ayat. Til? Til. Tau menen. Itu rumus penting dan selanjutnya nanti gampang memahami yang lain-lain. Alamu lil milki lam pada kalimat lil insan itu maknanya milik. Wal istihqaq hak, la lil ghayah, li di situ maknanya bukan sam sampai. Berikutnya dalil bahwasanya kita mendapat pahala dari amal kita sendiri juga dapat pahala dari amalnya murid-murid kita. Terus otomatis dapat pahala dari amalnya anak-anak kita asal kita ikut mendidik. Mana dalilnya? Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Tersudih. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Wa naktubu nyatet sapa ingsun Allah. Ma barang-barang qaddamu kang wis padha nglakoni wong-wong mau. Apa-apa yang telah mereka kerjakan kami catat. Wis maklum wis dadi kan namo dadi kan ganjarane. Tapi bukan hanya yang kita kerjakan toh yang dicatat pangeran ibu. Wa atharuhum lan apa wae kang dadi peninggalane. Sampeyan sak durunge mati mbangun kantor NU niki. Sakniki dinggih ngaji. Niki sing melok nyumbang sakniki oleh napa? Oleh ganjaran. Sampeyan mati diwehi ganjaran dari amali panjenengan. Dan setiap anak atau murid panjenengan ngelakon amal soleh sampeyan ya oleh ganjaran. Sebab napa? Pirose surat Yasin niki wa asa rahul. Kami catat apa yang mereka kerjakan dan kami catat pula apa-apa yang mereka tinggalkan. Dilmeren. Enggak gelem to blok. Kalau kita main ganjaran enggak gelem. Nggo wis kakean. Kok ya koyo ngritik wis diterima. Ayo jajal panjenengan mati. Terus Gusti Allah jauh ke malaikat mungkar nakir jauh ini. Fulan, halo malaikat. Namamu kabeh tak diterima. Dan apa? Ono perenge. Sing kurang ikhlas, rundel, dengki, dendam, rezekine ora pati halal, kurusi sak ripis. Ora bisa diterima kabeh. Kok malah diterima? Nggih pun kula ngarep-arep gimana anakku ora ana sing dongane. Bisa main usah dulu mati pesen ora usah. Eh terus sampean ngarep-arep apa? Mbok yo joko-joko sewaktu-waktu busi rada mati. Ngene ta? Mesin diurup angin, mbok yo ngejak cah loro cah telu joko-joko tinggi murung. Apa? Di murung mobile. Diuripi karo kunci ra kenek disurung mlaku. Aja terlalu pede, wis gak usah surung-surungan. Nek macet ben mlebu neraka pisan. Lah yo piye? Tapi jenengan gak ngamal ngarep-ngarep donga tok niku ya salah. Motor gak usah diseni bensin nyapo ngarep-ngarep surungan ngono. Ya rembek sing surung. Ngene. Nggih. Bensin tetep diseni tapi aja sombong-sombong, sapa ngerti ning dalam moko. Dil. Qala Allah Ta'ala wal ladzina sya'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jelas nih. Para sahabat yang datang kemudian berarti sahabat junior yang datang kemudian itu senantiasa mengucap. Kenapa saya artikan senantiasa? Ya pulun niki menceritakan peristiwa lampau tapi gak fi'il mudore. Berarti lek ndongak ini gak pisan pindo pengake terus-terusan. Sahabat yang datang kemudian senantiasa mengucap Ya Allah, ampunilah kami. Mboten kami tok dan dulur-dulur kami yang telah mendahului kami. Napa mendahului niku? Hah? Untuk para pahlawan yang telah mendahului napa maksudipun niku? Mati. Lah sahabat iki lho ndongakne kancane wis mati. Jerene Quran. Sama ingkar Quran kafir jeneng. Ingkar Quran kafir. Lah ana wong liya pinter ngafir nek yo iso. Tu ngafirne. Dadi kula mboten ngafir iki. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Jaluk ngapura Nabi. Kangge sapa? Kangge dosamu dhewe uga kangge dosane wong-wong mukmin lan mukminat. Para rawuh niki lho. Tata kramane Kanjeng Nabi luar biasa. Kita enggak boleh meyakini Nabi niku duwe dosa. Karena Nabi niku maksum. Napa? Maksum. Sing duwe dosa ya kula panjenengan iki lho. Wong-wong mukmin ngene iki dosane akeh. Meripatku dosa mboten? Dosa ibu-ibu lesane dosa mboten? Terus Nabi jauh gadekan. Nyapa? Wong tas mati kok meripate mendeli ngene. Nyapa sebabe? Jenenge Kanjeng Nabi, inna ruha idza qubida, ruh niku lek pas dicabut, tabi'ahu al-basaru, maka diikuti mata. Enggak percaya mati ya wis. Menurut Nabi hadis sahih Muslim wajib dipercaya. Lek wong niku mati, proses dicabutnya nyawa niku nyawa metu niku ditut ning karo mata. Kan nanti sampe iki. Nanti. Makanya begitu nyawa lepas posisi mata pas mendeli. Karena proses keluarnya nyawa diikuti mata. Enggak percaya? Mati yo wis. Mutekno dhewe. Tapi enggak iso bali. Bareng roh aku salamah sedo bakal jabajur pating bengok pating jelerit nasun poro manungso min ahli saking keluargane biasa ibu-ibu bodona nangis sakola Nabi jauh rata kemojo pojo dungo ala angkusikum kanggu awamu illa bikhair kejobo kelawan dungo sing ape. Hei, lek dungo sing api. Lah kene apa? Fa innal malaikata sebab para malaikat iku yu aminuna padha mengamini ala ma taqulun dungo kang sira waca. Lek dungo sing api sebab dungamu diamini malaikat. Wong kene gelem amin-amin kok ora lek ono dungo. Berarti tiru-tiru malaikat. Elek apa api? Api. Sing ora oleh tiru-tiru setan. Wala tattabi'u khutuwatis setan. Ora oleh elek manut setan iku pancen ora oleh. Ono wong dumi ya Allah tetapkan iman kami, berkailah kami, rahmatilah kami. Setan gak kira gelem amin-amin. Sing gelem amin-amin iku malah mereka. Sing amin-amin tiru-tiru mereka. Sing aku gak melok ngomong. Dong ora? Ngono ae angel ndak. Sing ikhlas lho. Wong ngomong ora patek ikhlas abote ra mlambene. Terus Nabi mendoakan mayit di luar sholat jenazah. Tas ngerem ning mripate mayit, ngandani wong sing padha nangis, durung ditusi, durung dikafani. Nabi langsung ndongakne ngeten iki. Terus muni, Allahumma ighfir li abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah untuk Abu Salamah. warfa' darajatahu, angkat derajatnya fil mahdiyyin, bersama orang-orang yang mendapat, yang diberi hidayah. Wakhlufhu, gantilah Abu Salamah fi aqidihi, dalam menjaga keluarganya. Fil ghabirin, bersama orang-orang yang masih hidup di dunia. Waghfir lana walahu, ampuni kami juga untuk Abu Salamah ya Rabbal Alamin. Wafsah, jembarkan lahu untuk Abu Salamah fil qabrihi, kuburnya. Walawir, terangilah lahu untuk Abu Salamah fihi, di dalam kuburnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah, para rabuh di Malang, ada orang, kalau enggak salah namanya Ustaz Zubair, itu berpendapat pancen oleh dungane wong mati genek, tapi hanya di dalam sholat jenazah. Kula yo gak trimo, tak golekne dalil bahwa Nabi mendoakan mayit di luar, di luar sholat jenazah. Tekon yang Abu Salamah tas mati meripati melilit direne wong wedok padha nangis dikandani, mari ngono Nabi ndongakne Abu Salamah. Ini sebelum sholat jenazah, berarti oleh lek Nabi nglakoni mok haram-haram nek sak arepmu, Nabi haram nek sak arepmu hak asasi. Wasah lahu fi qabri, jembarkan kuburna, terangi jalannya. Padha wong Jawa muga-muga padang dalane. Enggak kuburi. Pinter lah wong Jawa. Tekok Nabi niku dungan. Sangkinge diterjemahne Jawa. Terus pundi? Padang dalane jembar mantep. Oh, nek teng Malang dere wonten iki. Enten ngono barang ya. Nggih, perlu. Dengan nek dungane Pak Yai Mutiari aja saiki. Besok-besok kira-kira sudah tahu kas menen. Berikutnya, nah, ini doa-doa sholat jenazah betul sabun biasa. Halaman 56 nomor 13. Oleh koran drabing yang sandingi kuburan randang muling-muling berdasar dalil ya, enggak berdasar NU, berdasar dalil. Kesimpulannya tiba-tiba NU itu podo karo gak dalil menurut. Ila dafantumuni, nalika sira kabeh wis mendem ingsun, lek wis mari mendem aku yo, fakimu padha manggono haula kubri, ana kiwa tengene kuburku. Sepinten dangune? Qadramatun haru jazurun, kira-kira sak suwene mbleh unta. Wa yuqassamu lahmuha, lan den bagi daginge. Sak jam mantun mboten? Podo suwene mbleh unta lan bagi daging. Pinten? Hari. Sak jam nggih. Apa perlu mboten mawon nggih? Bagine diawur mboten mawon nek sing mulai 10 kilo. Langsung dibagi wae kuku siji nek ndak mari. Lek sampean wis mari kubur aku, manggono kuburku sak suwene mbleh unta lan bagi daging. Perlunya apa? Hatta astakni sabikum, sehingga ingsun rumongso anteng, kroso anteng ayem bikum lantaran ditumboi siro kabeh. Wa'alam alam supaya ingsun bisa weruh, mada kelawan jawaban opo, uroji unjawab sopo ingsun bihi kelawan mada, Rusul Rabbi jawab poro malam malaikat kang dadi utusane pangeran. Jadi sak mantune pemakaman niku sing liyane mulih kersane. Tapi tetap enten lah tiang-tiang khusus di situ nunggui sak jam rong jam ben mayit niku ayam tenang ben iso jawab. Dene mayit randhi dosa blas. Kuwi bawa malaikat sampai pedi. Gak apa-apa. Besok lek aku wis mari mau kubur boleh kabeh. Rasa tunggui. Mungkin lek ditekani malaikat, ora apa-apa wis, aja kuwatir tak depane dhewe. Lek sampe kekendelen ngono ya monggo. Lek kekendelen hak asasi. Nabi ora kekendelen. Sahabate ora ora kekendelen dadak sampean. Kuwandar ya, ya monggo hak asasi. Lah meneng nunggoki ngene iku nyapa? Ndowe apa maca? Wa yustahabu dan sunnahake anjuk Qur'an diwaca pindhamun ing sandinge makam sayun sedikit minal Qur'an saking Al-Qur'an. Nek sampai khatam pisan. Wa in khatamul Qur'an lamun podo khatam Qur'an indahun yang sandingi kuburan karena hasanan niku tambah bagus niku malah sae. Berikutnya Nabi perintah lek mari kubur tunggu ono Nabi dhewe konsepnya apa mboten dengan perintahnya? Jangan-jangan Nabi ngopon tok lek mari kubur maya tunggu ono sama dhewe Nabi lek aku mulai masa Nabi yang ngono. Ini bang rawainah kami meriwayatkan fi sahihayil Bukhari wa Muslim dalam sahih Bukhari Muslim. Oke, sudah ini oke. An aliyin dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kunna adalah kami fi janazatin dalam acara janazah. Fi taqilil warqat di dalam makam baki. Makam baki itu di cedeke Masjid Nabawi. Fa'atana lalu datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajan Nabi pun duduk. Loh ini loh, Nabi konsekuen. Lek besok mari ngubur aku tunggu ono, jauh ke susu mulai. Ternyata dalam acara pemakaman jenazah Nabi juga apa? Duduk di situ. Enggak, apa? Enggak ambras pulang. Wafa'adna kami juga duduk haulahu di sekeliling makam. Jadi Nabi dan para sahabat usai pemakaman juga tetap duduk di situ konsekuen ini jenenge. Ini mungkin kita akhiri jam 12 terus break. Berikutnya yang penting-penting mawon nomor 16. Nah. Badan pesera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa badan? Badan ini. Oh no. Ila faroho mun letare. Orang ngerti sampe. Rampung. Kana wis ono. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila faragha nalika wis rampung min tafnil mayit kufur mayit wa qafa Nabi tetap mandek alai di situ enggak segera pulang. Nah. Doa napa mandek? Doa mandek napa? napa? Ora Nabi dawuh, "Heh, aja ngowahi mandek nang kene." Istaghfiru maca istighfar, maca istighfar. Di akhirku kanggo dulurmu sing tak dikubur iki. Was was alu jalu o lalu kanggo dulurmu. Dongana tenan maksude. Dijalukne apa? Atas kita supaya teguh hatinya, mboten dret dredek. Nah, kenapa? Kenapa perlu dituani ben gak dredek? Fa innahul ana yus'al. Sebab mayit iku saiki lagi di ditakoni. Lah saiki ana wong kekendelan wis ora apa. Tak sepati dhewe gak dredek. Kak. Oh. Sahabatnya dredek. Tapi hak asasi dah. Oh, Nabi nek korban gandare pek dhewe napa kangge umate barang? Oh. Ora kene, gandaran dhewe-dhewe. Ngono ta? Amal suruh dhewe. Ana wong Nabi perintah dikapsin supaya dijupukne wedhus kibas. Akrona kang anduweni sumu. Lanang tenan, sumune bawa. Semakala bajur Nabi ucap bila ini ucap apa? Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Alhamdulillah kita wis oleh bagian titik-titik. Ya Allah, terimalah pahala kurban ini dari Muhammad untuk apa? Keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Siapa yang berat? Rawahu Muslim, riwayat Muslim, Bulughul Maram, halaman 281. Jadi insya Allah peserta densus ini sing larat-larat dari nanti kurban. Besok ini buka catatan ganjaran ini kaget. Loh, kok ini ganjaran kurban ini? Kapan kurban ku ini? Masalah belum tahu. Jelok alamate kiriman pulsa itu kondil. Tiba-tiba teko kanjeng Nabi Muhammad sama mana? Hadisnya sokeh Muslim. Gak geleng sakarmu hak asasi. Besok itu akhirat nolak. Moh kulo moh. Moh. Kiriman pulsa itu kondil. Moh. Lek pulau burun, lek pulau. Lek teroyai burun. Oh burun. Lek teroyai burun, di paling nabi bukan burun. Berikutnya, man utawi sapa wonge iku mata mati, wa alaihi halih atas tanggungan dia, siamun poso. Peluang sulit sopo wonge mati duwe tanggungan poso soma mongko poso anhu minongko nyawuri poso ni sing mati mau sopo sing dikengen poso wali ni keluargane muttafaqun alaih disepakati Imam Bukhari Muslim Bulughul Maram 137 dil sing poso sing urip ganjaran ini kami sing mati rasing poso oleh ganjaran orang jok kuatir enek dalile dewi ngandapin ku mamin abdin orano kawulo muslimin kang muslim yada'u kang andunga ake li akhihi kang gojulure bilohil gaiti kang musbo'ik nunga ni julure sing musbo'ik alias alias wis gek wis mati illa kejaba ola mesti bakal ngucap almalaku malaikat ngucape walaka bimislin bagimu pahalanya sama. Rawahu Muslim hadis riwayat Imam Muslim. Peluang sulit menawi wonten kawula muslim ndongakne kangge dulure muslim sing wis boten wonten malaikat mengke ngucap ojo kuatirkan ganjaramu ojo rugi mboten ndongakne wong mati niki. mboten rugi babatisan. Sing mati oleh ganjaran sing ndongane ya ora sudo ganjarane padha enggak gelem monggo. Hak asasi. Nabi dawuh ngene ya sing dilarang, nabi ya hak asasi. Tanggung jawab dhewe dhewe. Dakwatul mar'il muslimi dungane wong kang Islam li akhihi kanggo dulure bidhahril baiti kang usmati mustajabatun mesti bakal den ijabahi dungane wong mati dungane wong Islam kangge dulure sing wis mati niku bakal den ijabahi. Ainda rohsihi malakun muwakkalun nang sandinge wong sing donga niku sirae wong donga ana malaikat kang ditugasi ditugasi njogo ulama ta'ali akhihi saben-saben tiyang niku ndongake dulure bi khairin kelawan donga bagus qalal malakul muwakkal bi mongko malaikat sing ditugasi njogo ngucap ngeten ngucap bismillah amin walaka bimisli amin. Jok kuatir mas ganjaran kangge sampean oh padha sing kepengin dilentreh nampune walaka halih iku kaduwe sira ajruka utawi ganjaranmu bimislin kelawan muktadae mahduf dil dil sokeh mboten sokeh muslim. Berikutnya arpunas tanggal telu ni wana iseng esjunas soan kiai mudakir di nyuwun pangestune karo kagungane putra kula njenengan tungakaken muka-muka lulus nah dikritik oleh orang di luar NU ora usah njaluk donga barang donga donga dhewe ae ngene ta apa ora oleh njaluk donga lek tirose kangge nabi oleh tapi wong liya silahkan bertambah berpendapat ora oleh hak asasi. Istadantu insun dalu izin annabiya kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrati kanggo tindak umroh fa'adina banjur nabi paring izin wakola cahu sopo nabi latan sana jong larekne kita lo ya jong larekne aku lo ya ya ukhoyahe dulurku aja nglalekne ning doa ika saking dongamu lek ndonga aku cang cangkingen aja mok lalekne lho ya berarti nabi pesen ken dongane oleh para suan kiai kan dongaaken eh. Berikutnya riwayat lain asyrikna ya ukhayya fi doa ika sertakan kami dalam doa-mu. Ini Umar dipercaya nabi ken dongane nabi itu satu penghargaan yang luar biasa, penghargaan yang luar biasa. Berarti Umar ini menurut pandangannya kanjeng nabi termasuk wong sing apik suci artine makbul makbul dongane. Ini Umar sampai jauhnya ten kalimatun maya suruni annali bihad dunia nabi pesen dongo mempercayakan doa pada saya itu adalah suatu kalimat statement apresiasi. Saya tidak senang kalau-kalau kalimat itu diganti dengan dunia bagi saya. Nanti kalimat itu Umar dalam hati kalimat tadi tak cabut saya enggak jadi mempercayakan doa pada sampean. Tak ijoli duit 1 triliun, Umar mboten gelem. Itu satu apresiasi yang andai diganti dengan dunia pun saya tidak senang, tidak mau. Ini satu penghargaan yang luar biasa. Berarti Nabi dijamin tidak munafik. Wah, kenapa Umar dijamin bukan munafik? Andai Umar hati ini bosok munafik, enggak mungkin Nabi titik dungo. Waduh, itu kalimatun ma yasurruni annali bihak annali bihak adun adun ya. Terlepas dari itu, Nabi lo jaluk, Nabi lo jaluk di dongak nih. Mosok jaluk dongo kiai haram. Berikutnya, antara bulan setune wong lanang suwiji kola matur lin Nabi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, inna ummi uftulitat nafsuha, setuhne ibu ingsun lepas nyawane alias sedo. Wa uroha nurut kawula si ibu niku lauta kalamat lamun sempat-sempat dawuh tasot dakot yekti ibu kepingin sodako. Pertanyaan kula, fahal apakah laha ada bagi ibu ajrun pahala intasodaktu jika aku bersedekah anha jandarane kanggo ibu. Kala Nabi dawuh naam. Napa? Naam. Yo muttafaqun alaih. Jadi ibu mati, bapak mati, anak sodako beli sapi, beli kebu, ganjaran ni jiniat ni kange ibu e. Menurut hadis Bukhari Muslim, ibu e sing mati oleh ganjaran. Dan kalau ada orang yang ngarani berkat kebunut ini ku haram. Yuk ben hak asasi. Tapi lihat tirose Nabi sing mayit oleh ganjaran. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Dong ngeroyok lek wong liya ora oleh. Hanya menerima, hanya berhak atas amalnya. Tapi disodakoi boleh. Hadis ini nomornya, nomor indeksnya 1672. 1672 di Sahih Muslim nomor indeksnya 1672. Napa gunane sedekah niku? Enak gunane napa percuma? Inna sadaqata satuhne sedekah iku latu bisa meredam, memadamkan an ahliha dari keluarga sedekah itu, meredam apa? Haral kubur panase siksa kubur. Pengen ora bapake kepanasan terus? Nah, lek ngono di sedekahi. Sedekah kang wong mati, wong Jawa lek ngarani slamet. Slametan. Wong Karanganyar. Duwe jeneng liya monggo. Dijenenge syukuran. Enten para mriki dijenenge syukuran. Nyapa mbelek sapi syukuran sekarang kok mini bapakku mati. Napa dijenengi walimah? Sedekah untuk orang mati ada hadisnya Bukhari Muslim. Gunane ngedem panase kuburan. Wis saiki sedekah untuk orang mati dijenengi apa penane? Barang. Yang penting jangan dipitnahkan hanya karena nama. Selamatan di dalili. Ya wis, lek selamatan kalau dalili syukuran ae. Syukuran apa bapak tas mati. Lau kana musliman lamun si mayit niku muslim, lamun si mayit niku muslim, fa'aktaktum anhu banjur sirokape merdekakne budak anhu gandarane kanggo mayit muslim. Awtasat daktum anhu utawa sira kabeh padha sadako anhu ganjarane kangge mayit. Awhajastum anhu utawa sira kabeh padha haji ganjarane ya kanggo mayit. Taqabatan balaghahu tumaqqab marang mayit dari kabeh mau. Jarene sapa iki? Kanjeng Nabi. Enggak percaya hak asasi. Abu Dawud status sanadnya hasan. Jami Shaghir nomor 7000 sekian. Berikutnya lama jaa tekalane wis teko. Nak Yu Ja'far layon-layone Ja'far. Napa ya layon-layone? Kabar meninggalnya seseorang. Mulut dijereme layon-layon ini nyapa ya? Saking kuwi mungkin baru. Nggih, mungkin ngoten. Hina utila nalika Ja'far terbunuh. Kala mongko dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali kuwi keluargane sing mati napa kita? Kita bangun mboten niku. Sing masang taruh sapa? Kita. Sing nata kursi? Sing bebek kuasa? Sing metel kayu? Sing ngedusi? Kita bantu sesuai dengan perintah Kanjeng. Ibu-ibu bawa beras mboten? Nggak pulau? Kenapa? Ngelakoni hadis ini bantunan. Bukan kita gak melaksanakan ini. Sudah. Sudah. Tidak ada orang kepaten susah. Bantunan. Beras-beras itu kotong mau kabeh dibantu. Nah, perkoro kita terus kenapa? Mangan. Ini ku keluargane sing kepaten pengen ngelakoni hadis Bukhari Muslim yang atas niat tadi. Nah bau pek kita niku anak ising mati terus sedapok gandarane kami ibu sing mati oleh pora? Oleh ibu oleh gandaran pora? Oleh lantas anak ising susah niku niku pengen ngelakoni hadis Bukhari Muslim terus masak sedekah kangge tamu. Bener? Oleh para keluargane sedekah mengamalkan hadis Bukhari Muslim. Oleh. Saniki kula takon. Tangga sedekah oleh mboten? Oleh. Tangga sedekah keluarga sing kepaten nrimo oleh mboten? Oleh. Keluarga sing kepaten ganti sedekah. Tangga nrimo oleh napa mboten? Oleh pada mulai ni tak pada mulai ni kapan ni kalau ceritakan tentang Twitter ini tiangnya tentang beliau jenis Pak Sugeng ini tokoh organisasi di luar NU Mboten usah kula omongaken. Mestine no anti sedekah-sedekah yang anti. Dan benar-benar enggak lakoni. Suatu saat morsepu ini situ. Mboten lakoni sedekah, mboten masak, mboten lakoni. Nah, dilalah bermasalah dengan pemakamannya karena KTP-nya tidak di situ. Akhirnya Pak RW mboten nang salah, kenoraleh wong KTP-ne duduk kene. Bingung golek wong kuburan iki. Sampai awan durung putus-putus. Barang kalau doa awan, lagi ada keputusan dikubur di pemakaman milik tempor. Ngaten. Nah, krono sampai awan duduk barang mari riyo pun awan. Sing takziah ni kayak ending. Kulo takziah, Pak Taufik ketua Muhammadiyah nggih takziah, sedoyo takziah. Sedoyo takziah. Kayak ending ya, mboten enten napa-napa, enggak boleh ada apa bareng sampai kira-kira jam setengah luruh ini kok akhirnya ngetok di sebuah kotaan ya. Batin itu tiba-tiba bodoh tiba-tiba bodoh ini kumbotan nambah-nambah ya bomo. Sangat wajar, sangat manusiawi wong tamu mari duduk kuburan kesel. Mosok ya lagi wae sak campur-campuran blas. Wong takziah ketisu sampai awan mosok. Lah ora ana apa-apa. Niku manusiawi mboten nambah-nambah agama. Andai kita dituduh nambah-nambah agama, wong yo ana dalile. Mboten lho, enak wis teguh. Lah tapi muni piye? Wis kepaten bapak susah sik dikon. Sedekah maneh mundak susah. Dadi slametan nyusah ne wong. Nyusah ne wong susah. Pertanyaannya, apa wong susah gawe sedekah? Wong susah ditambah oleh sedekah, pendang ilang susah. Sing merintah Quran. Masa Quran salah. Yunfiquna fis-sarai wadh-dharra. Senantiasa infak. Sedekah dong ngetane duit. Baik ketika senang maupun ketika susah. Oleh mboten susah sedekah. Oleh mung Quran ini yunfiquna fis-sarai wadh-dharra. Mungkin wong ya tapi susah tapi duduk susah kematian. Susah apa? Ya susah tiba ngono lho. Kakean utang. Endi dalile bahwa yang dimaksudi susah tiba? Wong Quran mutlak kok pokok susah ngono ae. Terus rumah kula mboten susah iki. Biyen adik kula sedo nggih tangga-tangga teng griya terus kita wae sekon mboten susah. Napa mboten susah? Sing dimasai ya beras teko. Tombol-tombol, enggak menyusahkan. Sing dikira tuku bumbu ya dipuk teko kotak sing diseni. Tombol-tombol, mboten susah. Sing masak ya tombol-tombol, sing mecel kayu ya tombol-tombol, mboten susah. Kejaba tiyang medhit mboten mawon nggih sing susah. Nek kula tambah mundak susah iki wis ora kok enggak di gak dipangan tambah tersinggung mana dibuat yang pinggir jalan waduh tersinggung terima di panganan yang suwe bener dong bener ini lek dimangan dirahapi masya Allah kalau hilang bulan kabul kajati pancen tiang itu lek rumah kula ditakoni sampean ditakoni iki to Kang iki jare bapakmu mati iya Kang tapi yo kudu ikhlas lho Kang kudu ngombe iki kula ikhlas lek bapakmu mati ikhlas ini cara kebumu mati pisan ikhlas ora dibeleng maksudku mau ikhlas, ikhlas. Mau bapak mati ikhlas, apa mana nak kor? Tepu, kelangan bapak ikhlas, apa mana nak kor kelangan? Tepu, tambah ikhlas. Nenek, nenek. Leong liane, gitu kan teman bapak mati ikhlas, oh ikhlas. Kelangan bapak ikhlas, oh ikhlas. Nak kor ini tak dibelah. Aku lek kan ya kebo gak ikhlas loh. Lek kelangan bapak ikhlas, lek kelangan kebo gak ikhlas. Larang gitu kan kebo karo bapak ya rada larang kebo. Ya salah mesti. Wis jam 12 kok kan. Terus saya ni, mau kurang titik mal. Dua jamin kan, begini. Tak malam ni setengah 12 lebih dikit. Nah, tapi ditutup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata al-insan Nalika manungsa mati elek mari lagune mboten ngoten. Bila aku mati kau juga mati. Apabila manusia mati, engkota amata terputuslah amaluhu, amalnya orang yang mati itu. Sebaiknya orang memahami lain. Yang putus doa orang yang hidup. Salah. Menurut hadis ini yang putus amalnya orang yang mati itu. Kok dibilang doa orang hidup yang mati? Lah ketemu doa orang hidup yang putus. Ini ketemu pirang bergorok. Berikutnya ya Rasulullah, inna faridatullah ala ibadi fil haji. Sungguh kewajiban haji untuk para hambanya. Adrokat dialami abdi oleh bapakku Syaikhon ketika sudah tua kabiran renta. Niku lho Kanjeng Nabi pas pas perintah haji niku turun bapakku lho sambung sepuh layak kutu mboten saged lungguh anteng jenak ala rohilah di atas unta. Ateges kesimpulan ini mboten saged tindak haji bi mboten saged tindak haji piyam piyambak pitakon kula apa akhudju anhu napa to pareng kula sing ngajekke sing lakoni sing urip tapi kangge sing mati. Lek jere Nabi naam yo kene. Jadi ini Ustaz modern rane amal dewe-dewe yudhen hak asasi. Saya pamit kan tak melok kanding Nabi. Sama enggak melok Nabi hak asasi. Berikutnya inna abi syaifun kabir la yastati'ul hajja walal umrata walal dha'na. Sungguh ayahku sudah tua renta, haji enggak bisa, pun pula umroh pun tak bisa. Walaupunnya juga tidak bisa bepergian jauh. Pitakon kula. Ini mau enggak tanya ya. Qala Nabi jauh, hujjan abika wahtamir. Hajekno bapakmu lan yo umrohno. Ya kok kan tas umroh maneh. Iki umroh nih apa sumpah rumah umrohnya malah tua. Tapi yo gelem dadi malah tua mulai. Berikutnya man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jum'ah faqara 'indahu yasin ghufira lah. Sapa wong ziarah kubur wong tua loro niku utawa salah siji ni wong tua dina Jumat nek ziarah niku banjur ning sanding makam maos yasin mongko di ngapura dosane. Berikutnya ya bunayya idza ana misu. Nah iki kok mau wahai anakku, bila aku mati, bila anak aku mitu mati, baca lah. Bila aku mati, kau juga mati. Fa'alhidni buatlah yang lahat bagiku. Fa'idha wadahtani filah di fakul. Jika engkau meletakkanku di yang lahat, ucapkanlah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Niki dungane ndeleh mayit. Saya perlu memberi catatan, ada tamu dari Ngawi ke rumah, katanya ada salah satu kelompok umat Islam ini lek nguburi di sawah ning barang. Kon nuwun. Telon. Jika kau letakkan jasadku, meletakkan gini, perlu ini jenis wadoan meletak lek tekan buahnya ini bahasa Arab ini duduk wadoan maka ini belajar bahasa Arab lek turun lihat bahasa Arab para sahaja di mufti apa mana jadak dari ketua MUI pusat barang lek MUI lanting rapopo lek MUI pusat orang lain. Cek iso bedane wadoa ngene, toro hai ngene, alkoi ngene. Ngono. Wong beda-beda. Lek toro ha alko wadoa. Nah, saya mau belajar nih. Bahasa sih, oh monggo bahasa sih. Jika saya mati, maka bikinlah liang lahat bagiku. Jika engkau meletakkanku di liang lahat sambil ucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah summa sunna alayya turaba sannan, lalu timbunkan atas diriku turaba tanah sannan benar-benar menimbun sing padet summa ta'inda raksi bifatihatil baqarah. Kemudian bacalah di dekat kepalaku, berarti maisan sing kundi. Maisan sing lagi lah. Wah, dibacakan permulaan surat Baqarah alif, alif, lam mim. Wa khatimatiha pungkasan Baqarah lil, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh seterusnya. Jadi mantun pemakaman maca alif lam mim dalikal kitab la raiba fi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh terus tambah sing hadis wau napa ngarep wau surat ya yasin terus istighfar terus doa plus dalil yang belakangan iki waca maca kabeh perintah semua yang gak ada bena hadis semua full hadis coba diwerti zaman gak usah menun coba. Maka nek ono acara mayit buki gawon. Lapor namae, kono kok bar sampeyan nun. Ya. Wadane dhewe. Yo masakan to, Kang? Yo tapi larang. Bayar opo? Bayar melo.